Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Kita masuk pada hadis yang ke-63. Hadis yang masih di bawah bab adzan dan iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu ats-tsalitsu was-sittun. An Abdillah ibni Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallama annahu qol inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu hatta yu'adzina ibnu Umi Maktum. Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di waktu malam, maka makanlah kalian sampai Ibnu Umi Maktum mengumandangkan azan. Qala al-ma'na ijmali kana lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'adzinani Bilalun ibnu Rabah wa Abdullah ibnu Umi Maktum wa kana dharira. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua mu'adzin. Kapan? Ketika tinggal di Madinah. Saat tinggal di Madinah, Nabi punya dua muadzin, Bilal bin Abi Rabah dan Abdullah ibn Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini dharirah, buta. Kalau secara umum, secara umum pada zaman beliau punya empat muadzin ya. Di Mekah ada Abu Mahdzurah. Di Quba ada Sa'ad bin Al-Quradi. Di Madinah ada dua, di Mekah satu Abu Mahdzurah. Di Quba ada satu Sa'ad Al-Quradi. Fakana Bilalun, Dan Bilal bin Abi Rabah yu'adzinu li sholatil fajri qabla tulu'il fajr. Beliau mengumandangkan azan untuk sholat fajar sebelum terbitnya fajar. Perkiraan setengah jam atau kurang. Li'annaha taqa'u waqta naumin wa yahtajun nasu ila isti'dad laha qabla dukhuli waqtiha. Ini pada zaman Rasul Bilal, adzan pertama pada waktu subuh. Beliau adzan sebelum terbitnya fajar shadiq. Adzan pertama. Yang di situ nanti khilaf, apakah di adzan ini seseorang mengumandangkan as-shalatu khairun minan naum, atau di adzan kedua yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Khilaf dalam kedua tempat ini terjadi. Dan adzannya Bilal ini dilakukan pada waktu manusia masih tidur. Dan manusia membutuhkan untuk persiapan dalam melaksanakan sholat subuh sebelum masuk waktu sholat subuh. Nah, dan adzan ini di zaman kita hampir-hampir tidak kita dengar ya, kecuali di mahat-mahat ahlu sunnah, adzan pertama dan adzan kedua. Ini masya Allah sangat membantu. Thayyib, adzan pertama ini sangat membantu. Thayyib, kenapa? Karena adzan, subhanallah, ya terkadang terlelap seperti apapun badan kita itu terdengar, walaupun sayup-sayup. Ya, sehingga apa? Manfaat adzan pertama di sholat subuh ini sangat ya, besar, membantu untuk membangunkan manusia sebelum datang sholat subuh. Fakana sallallahu alaihi wasallam yunabbihu ashabahu ila anna bilalan yu'adzin bilail. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya Bilal itu adzan di malam hari. Sebenarnya enggak terlalu malam ya, karena jarak antara adzan pertama dan kedua itu ya setengah jaman. Bisa lebih, bisa kurang. Enggak terlalu lama. Fayamuruhum bil akli wa syurbi hatta tatlu'a atau hatta yatlu'al fajru. Ya, kemungkinan hadis ini di bulan Ramadan atau pada masa itu para sahabat memang terbiasa dengan puasa sunnah nawafil. Nabi pun memerintahkan mereka untuk tetap makan dan minum sampai terbit fajar. Fajar shadiq, fajar yang memancar, melebar, ya, menyebar ke kanan dan ke kiri. Kalau fajar khatib ini ke atas. Itu pun sesaat. Wa yu'adzinul mu'adzinu thani wa huwa ibnu Ummi Maktum. Kemudian mu'adzin yang kedua mengumandangkan adzan dan dia adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Li'annahu kana yu'adzinu ma'atulul fajri thani. Dan Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan adzan saat itu bersama dengan terbitnya fajar. Wa yu'adzinul thayyib wa dzalika liman arada siyam. Wa dzalika, ini peringatan, ini perhatian yang disampaikan oleh Rasulullah, ini bagi siapa yang hendak berpuasa. Fahina idin yakufu 'anit ta'ami wasyarab wa yadkhulu waqta shalah. Maka saat itu menahan diri dari makan dan minum dan telah masuk waktu sholat. wa huwa khasun biha. Ya. Dan semacam ini khusus pada sholat subuh. Jadi adzan pertama dan adzan kedua ini hanya dikhususkan pada waktu subuh saja. Wala yajuzu fi ma adaha adzanun qabla dukhulil waqti, dan tidak boleh fi ma adaha pada selain waktu ini adzan sebelum masuk waktu. Sehingga muadzin pun di zaman Rasulullah itu tidak sekedar bersuara, ya, tidak sekedar modal suara, tetapi juga betul-betul tahu waktu. Nah, kalau sekarang alhamdulillah Allah berikan kemudahan-kemudahan. Orang tidak perlu belajar sunnah, sudah sediakan kalender, sudah disediakan jam digital. Kalau masuk waktunya, bunyi. Dan bahkan saking disayangkan kemudahan-kemudahan itu, ya mereka ketika masuk waktu sholat cukup nyetel apa rekaman adzan. Ya, dan ini terjadi di salah satu masjid di Jawa. Pas kebetulan kita lagi ada jadwal kajian di situ. Nah, tiba-tiba berkumandang adzan. Saat dicari siapa muadzinnya ternyata kaset. Disetel tepat pada waktu-waktu yang ditentukan di jam digital tadi. Masya Allah. Nah, saking apa besarnya kemudahan, akhirnya bermudah-mudah. Inilah jiwa kita. Jiwa kita itu kalau kita biasakan santai, rohah, enak, pun mengikuti. Kalau kita biasakan bekerja, berat, itu pun juga akan mengikuti. Ini ajaibnya ya, tubuh kita. Masya Allah. Semakin dilenakan, terlena. Baik. Wakhtalafa fi al-adhanil awal di sholatul subhi. Kemudian terjadilah setelah itu silang pendapat pada adzan pertama sholat subuh. Hal yaktafi bihi au la budda min adzani tsanin lidukhulil waqti. Apakah mencukupkan dengan satu adzan itu atau harus adzan yang kedua ketika masuk waktu? Wa jumhurul ulama ala annahu masru'un wa la yaktafi atau wa la yuktafa bihi. Adapun jumhur mayoritas para ulama berpendapat disyariatkan untuk adzan kedua dan tidak mencukupkan adzan yang pertama. Ini beliau hanya membawakan isyarat ada khilaf. Dan isyarat perojihan dari beliau adalah ucapan jumhur. Tidak cukup. Kenapa adzan yang pertama belum masuk waktu sholat? Ini pun tidak semena-mena atau serta-merta karena kita dekat masjid, kita tahu sunnah, kemudian tiba-tiba kita adzan pertama. Misalkan di sini adzan subuh jam 4 kurang 5, kita setengah 4 adzan, geger nanti. Ya, hati-hati. Tidak semua sunnah yang kita tahu, kita amalkan di tengah-tengah masyarakat sebelum kita bayan, sampaikan. Dan ini dulu penyebab beberapa muskilah ya. Penyebab beberapa hal yang tidak baik. Hubungan antara apa? Nah, ahlu sunnah secara khusus dengan kaum muslimin. Ketika enggak diberikan bayan, ini syariat, ini sunnah, tiba-tiba langsung ditegakkan gitu aja, geger. Dulu pernah terjadi, ya, waktu kita masih tinggal di ma'had, ya, ya mungkin karena keterbatasan ilmu, keterbatasan ya, pengalaman, kekurangan fikih dalam dakwah, tahu di sini syariat adzan itu dua kali, ya tanpa menyampaikan, tanpa menjelaskan, dan di mana di tempat itu ya kita tinggal itu masjid masyarakat yang masjid umum begitu. Nah, sorenya dapat hadis, besoknya diamalkan. Ya, yang datang setengah empat itu nenek-nenek, karena memang biasanya kalau rajin sholat subuh itu ya, ya mereka. Kalau enggak nenek-nenek, kakek-kakek. Datang. Ya, setelah mereka sampai ke masjid, kok muadzinnya pergi? Santri ini pergi, ditinggal gitu aja masjidnya. Mereka heran, ini gimana ini katanya? Ini salah atau gimana? Ya, akhirnya sampai menyampaikan ini ajaran baru dari mana lagi? Ini orang-orang baru. Coba siapa yang salah kalau seperti ini? Kedua belah pihak tidak salah. Cuma satu pihaknya, satu sisi salahnya apa? Kurang faqih, kurang bisa memahami kondisi saat itu. Ya. Nah, demikian juga khilaf tentang masalah as-salatu khairu minan naum. Kalau dulu masa kita di pondok yang dirojikan adalah adzan pertama. Padahal boleh silahkan di adzan kedua pun tidak apa-apa. Luas ternyata khilafnya. Karena masa itu masih masa-masa yang ya streng ya kita. Pokoknya sunnah, yang lain bid'ah. Kalau enggak kayak gini bid'ah. Ya. Pokoknya ini yang benar. Ya. Di situ di masjid ada muadzin. Ada muadzin, ya orang setempat ya. Ya biasa santri. Dengan pemahaman seperti ini, dia baru jalan dari rumah, langsung diambil mic-nya adzan. Ya. Tanpa memakai as-salatu khairu minan naum. Ya, dengan apa pemahaman dia ini, enggak ada syariatnya as-salatu khairu minan naum di adzan kedua itu. Harus yang pertama adanya. Ya, sampai apa? Ya, santri dipukul. Nah, ya pikir. Dan sunnah tidak demikian. Diajarkan. Ya, contoh misalkan kita di kota kenal sunnah, tahu dakwah, tahu hadis, tiba-tiba masuk kampung kita aneh. Ya ini juga bahaya. Nah, bahaya sekali. Kenapa? Di situ media mad'u kita nah, tidak tepat. Jadi seorang dai itu di samping dia punya ilmu, dia bisa menyampaikan ilmu, dia juga tahu kondisi mad'u, siapa orang-orang di hadapannya ini. Baik. Alhamdulillah. Ya dengan penjelasan para ulama. Ya, demikian juga contoh-contoh dari guru-guru kita, asatidzah kita. Semakin lama dakwah sunnah ini semakin lembut. Tidak ya sekaku atau sekeras yang kita dulu sangka. Ini pentingnya. Ahlu sunnah, kenal sunnah, dibimbing oleh ahlu sunnah. Oleh ahlul ilmi. Sehingga kita penting ya. Dalam hal sunnah ya, dalam hal penerapan din, agama itu dibimbing oleh orang yang berilmu. Beda kalau masalah dunia kita, masalah jual beli. Itu urusan dunia. Kita yang lebih terjun langsung, kita yang berhadapan langsung lebih paham. Tapi kalau masalah agama, menerapkan syariat-syariat agama, itu butuh bimbingan. Dan rata-rata terjadinya banyak masyakil di kalangan ikhwah ketika hidup di tengah-tengah masyarakat, ya, hal-hal yang demikian. Tanpa ada penjelasan dulu atau tanpa ada sekian dan sekian dari masukan-masukan ke mereka, ya, kita amalkan sunnah betul sebenarnya, nggak salah, cuma karena saat itu waktunya kurang tepat. Ada lagi kalau nggak salah waktu itu sholat pakai sendal. Wah sampai dikatakan ini jamaah setan ini. Wah ini bukan muslim ini sudah ini jamaah-jamaah setan ini orang-orang. Gak jelas kan? Ya, sorenya dapat hadis tentang masalah masyru'iyatus sholat ala ni'an, syariatnya sholat di atas sendal, besoknya diamalkan di masjidnya kaum muslimi. Yang keluar bukan macam-macam lagi, jamaah setan. Masya Allah. Sampai demikian, ekstrim. Ya, ya seperti itulah. Ketika dakwah tidak terbimbing, kadang-kadang mudharatnya lebih besar. Seperti masyarakat itu sebenarnya kayak orang lapar ya, lapar, orang pengen makan, dan kita membawa makanan. Ya, jika kita lempar makanan itu ya tanpa basa-basi, biasanya mereka akan marah walaupun lapar, kenyang. Ini kurang ajar ini orang, enak aja kita dilempar makanan, ya sebenarnya kita lapar gitu. Nah, tapi kalau kita penyajiannya dengan baik, penyajiannya dengan bagus, apalagi ini makanan enak, akan diterima dengan baik. Wong makanan beracun saja, kalau menyajikannya dengan baik, akan diterima. Ya, bagaimana dakwah ahlul bid'ah yang suka mengajak orang untuk sholat, punya pemahaman syirik, tapi ketika penyajiannya baik, dipijeti, datangi rumahnya, dibantu, wah ini bagus. Kita keluar 3 hari, kita keluar ya sebulan, ya, diterima oleh mereka. Padahal itu racun. Tapi ketika menyajikannya dengan cara yang baik, sehingga terkadang diterima oleh sebagian mereka yang jahil. Qala ma yukhadhu minal hadith, apa yang bisa kita ambil dari hadith, min ahkam, dari hukum-hukum. Al-awalu yang pertama, jawazul adhani li sholatil fajri qobla dukhuli waktiha. Bolehnya adhan untuk sholat fajar, sholat subuh sebelum masuk waktu sholat. Khususnya. Nah. Athani jawazul tikhadi mu'adhinain li masjidin wahid. Bolehnya ada 2 orang mu'adhin di satu masjid. Wa yakunu li adhanin kulli minhuma waktun ma'lum, dan masing-masingnya memiliki jatah adhan pada waktu yang ditentukan. Kamu nanti asar, saya maghrib, kamu isya, demikian. Atsalitsu jawazu ittikhadil mu'adzin al-a'ma. Bolehnya menjadikan seorang muadzin buta. Wa taqliduhu libni Ummi Maktum. Wa taqliduhu. Li'anna Ibna Ummi Maktum rajulun a'ma. Taklid Allah alam ini menuntun. Dituntun. Atau dikasih tahu ini jatahnya adzan, ini sudah masuk waktu adzan. Diberikan apa informasi, boleh. Walaupun tentunya yang afdol ya bisa melihat. Kenapa demikian? Karena seorang yang hendak mengumandangkan adzan harus tahu waktu sholat. Apalagi saat itu waktu-waktu sholat tidak pakai digital, nggak pakai jam, pakainya matahari. Kalau demikian maka masuk waktu sholat A, kalau sudah demikian masuk waktu sholat B. Tapi secara hukum jais, boleh ya orang buta dijadikan muadzin. Ar-rabi'u wa fihi istihbabu tanbihi ahlil balad awil mahallah ala iradatil adhan qabla tulu'il fajri hatta yakunu ala basiratin. Ya. Pada hadis ini ada istihbab, ya, dicintai untuk memberikan tanbih, peringatan, ya, terhadap penduduk sebuah negeri. Awil mahallah atau sebuah tempat ya, komunitas tertentu, ala iradatil adhan qabla tulu'il fajri, untuk menyampaikan adhan sebelum sholat subuh, artinya adhan pertama, sampaikan dulu, hatta yakunu ala basiratin, sampai mereka tahu ilmunya. Mana faedah yang keempat ini diambil dari kalimat yang mana? Ya. Jadi penting menyampaikan ilmu kepada orang yang belum tahu, setelah itu baru diamalkan. Jangan mengamalkan sesuatu yang gharib di tengah-tengah masyarakat, walaupun itu adalah sunnah misalkan. Sampaikan dulu. Ini penting, jangan tiba-tiba. Jangan ujuk-ujuk. Ya, sekonyong-konyong langsung praktek. Dalam keadaan mereka buta, enggak tahu. Nah, dalam hadis ini juga ada faedah di situ. Sebelum kita hendak melakukan sesuatu dari rangkaian ibadah, ya, dari rangkaian ya, syariat agama, disampaikan dulu kepada mereka. Ini masalah ini hukumnya A, dalilnya sekian sekian. Ya, boleh dan disyariatkan. Ini ada pada masanya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, setelah disampaikan ilmunya, kerjakan. Insyaallah besok kita akan kerjakan seperti hadis ini, insyaallah. Nah, sehingga mereka tahu, oh itu tadi malam yang disampaikan, boleh. Tapi kalau kita tiba-tiba, oh, ini sahih hadisnya, tanpa kita menyampaikan terlebih dahulu, ya, biasanya akan terjadi apa? Ya, masalah. Nah, istinbat yang keempat ini diambil dari kalimat yang mana? Dari kalimat fakulu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah kalian sampai Abdullah ibnu ummi maktum mengumandangkan adzan. Artinya apa? Berarti adzannya Bilal itu adzan yang belum masuk waktu sholat. Sehingga itu adalah adzan sebagai bentuk tanbih, peringatan supaya orang siap-siap. Yes. Sehingga orang bisa apa? Mengambil air wudhunya, dia bisa bersuci dengan baik, dia bisa masih berkesempatan untuk tahajud, ya, minimalnya witir. Nah, sehingga ketika nanti adzannya Abdullah bin Ummi Maktum, baru kalian apa menghentikan aktivitas makan dan minum, lalu sholat apa? Subuh. Coba kalau Rasulullah enggak menyampaikan seperti ini. Ya. Tiba-tiba ada dua adzan, Bilal adzan 3:30, Abdullah bin Ummi Maktum adzan 4:00. Bingung sahabat. Hatta sahabat pun bingung, loh apa ini? Kenapa kok dua adzan? Ya. Seperti itu. Jadi menyampaikan ya sesuatu yang sekiranya akan dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalkan enggak pengen dilakukan di tengah-tengah mereka, lambas, enggak perlu kita sampaikan. Nah, misalkan untuk diri kita sendiri, di rumah misalkan. Ini dalam masalah agama. Ya. Dalam masalah dunia saja pun demikian. Ya, sesuatu yang akan dikerjakan esok hari, misalkan akan diinfokan. Info besok. Ya, misalkan karyawan harus datang 5:00 pagi. Kenapa harus apa melengkapi syarat-syarat besok pembagian honor? Coba kalau nggak diinfokan, nggak ada yang datang besok. Ya, nggak ada yang tahu. Dalam masalah dunia saja, kalau nggak ada informasi sebelumnya, kita nggak akan tahu apa-apa. Kita akan bertanya-tanya. Apalagi dalam masalah agama yang sifatnya adalah sesuatu yang ya, apa kalau agama itu sesuatu yang sifatnya sensitif. Taib. Al-khamisu yang kelima, ittikhadu mu'adzin thani. Thanin yu'adzinu ma'a thulu'il fajri. Ya, menjadikan mu'adzin kedua orang lain, bukan yang pertama tadi, untuk adzan ketika terbit fajar. Atas enam, asadisu yang keenam, wafihi istihbabu adamil kaffi anil akli wa syurbi liman arada siyama hatta yatahaqqaqu atau hatta yatahaqqaqa tulu'ul fajri. Dicintai tidak menahan makan dan minum bagi yang hendak berpuasa sampai betul-betul yakin terbit fajar. Ini pun juga butuh ilmu. Gimana kita bisa benar-benar yakin terbit fajar coba? Kalau di masa kita ini sulit lihat fajar saja sulit kok. Ya. Sulit sekali. Yang ada mayoritas yang ada perkiraan. Ya. Walabatudzon. Ya, sebuah prasangka yang umum, yang kuat. Secara yakin sulit. Nah. Apalagi di daerah kita ya, daerah yang iklimnya tropis. Kalau di Jaziratul Arab yang apa langitnya itu shafi, betul-betul jernih bisa dilihat. Sampai dulu di Damaj sebagian para thalabah ya, termasuk kita itu kalau sudah masuk Ramadan 10 terakhir itu setiap hari setelah sholat subuh kehadap ya, ke padang pasir, ke wadi, ke lembah melihat matahari yang muncul tadi. Nah, kelihatan jelas matahari itu bulat, betul-betul bulat. Nah, jadi bisa menyaksikan hadis yang tersebut tadi, apakah matahari ini memancar dengan sinar yang kuat atau tidak. Kalau di kita sulit. Jadi intinya adalah kalau belum yakin bahwasannya waktu yang ya, ada adalah waktu terbit fajar, maka masih boleh makan dan minum. Intinya syariat kita itu dibangun di atas al-yakin, sebuah keyakinan, bukan dibangun di atas syak, ragu. Wah saya ragu nih. Kalau ragu jangan. Ya, dibangun di atas keyakinan. Walaupun ternyata setelah itu kok salah, maka itu bukan kuasa kita, itu bukan apa ya, kemampuan kita. Intinya yakin, al yakin la yazul bisyak, ya, al yakinu la yazul bisyak, yakin enggak akan hilang dengan ragu. Kalau belum yakin jangan. Wa alla yumsiku qabla dzalika, dan tidak pula menahan diri dari makan dan minum sebelum itu. Jadi salah ya, sebagian pemahaman yang tersebar, kalau sudah imsak, itu tidak boleh makan dan minum. Tapi kalau minum kopi atau teh atau air boleh. Ya. Ini juga diantara bid'iyatul ikhtiyat, bid'ahnya kehati-hatian. Sebenarnya bagus kehati-hatian kalau ditempatkan pada tempatnya. Nah, tapi kalau betul-betul belum yakin, jangan menahan diri. Ya. Karena apa? Khawatir timbul was-was. Karena ragu, ini biasanya akan menimbulkan was-was. Aduh, jangan-jangan. Aduh, jangan-jangan. Seperti orang yang biasa ragu dengan kesucian. Misalkan habis BAK, buang air kecil, ya, dia ragu apakah masih keluar atau enggak ini. Keluar apa enggak ini. Nah, sehingga apa? Setiap dia satu kali dia berikan pintu ragu-ragu, maka setan akan mudah memasukkan pintu yang kedua. Terus begitu. Ya, dulu di Damaj kita mendapat satu orang Indonesia, itu hampir-hampir setiap hari itu dia di jamaah kedua. Jamaah imam pertama selesai salam, dia di jamaah yang kedua. Terus seperti itu. Ya, setelah ya, dilihat ternyata memang ada yang mengetahui kebiasaan dia ketika wudu masuk kamar mandi hammam itu lama sekali keluar. Ketika dia keluar pintu masuk lagi bersuci, keluar masuk lagi bersuci, seperti itu sampai selesai apa selesai imam yang pertama tadi. Kenapa was-was? Aduh jangan-jangan masih najis ini, masuk lagi ya, was-was. Ini tidak boleh. Yang demikian tidak boleh. Kenapa? Biasanya ragu-ragu itu pintu masuk ke situ. Semua yang di luar kemampuan manusia, di luar kekuatan kita itu sudah, ya, bukan tanggung jawab kita. Sehingga tidak perlu kita ragu atau kemudian muncul was-was, jangan-jangan tadi belum suci, jangan-jangan wudhu saya tadi ada yang kurang. Balik lagi wudhu, oh, jangan-jangan tadi kayaknya ada yang belum ini kayak kakiku tadi, balik lagi wudu. Biasanya orang kalau sudah ragu-ragu, satu kali, dua kali akan diikuti dengan yang ketiga, keempat, kelima. Tidak hanya pada urusan ibadah, bahkan urusan dunianya pun dia ragu-ragu. Ya, hatta transaksi-transaksi, bisnis-bisnisnya pun, aduh, ragu-ragu juga. Jangan-jangan, belum. Belum apa sudah. Ya, beda kalau lupa. Kalau lupa memang ya, beda lagi. Kalau ini apa syak? Munculnya karena syak, karena ragu-ragu, bukan karena lupa. Kalau karena lupa, setiap kita ada. Nggak mungkin hilang. Ya, kalau masalah lupa ini tabiat. Wal amru fi qawlihi faqulu washrabu. Adapun perintah dalam ucapan beliau dalam hadis, makan dan minumlah, huwa lil ibahah. Ini ya untuk pembolehan. Ya, silahkan makan dan minum, enggak apa-apa. Bukan maknanya perintah ya. Makna perintah itu maksudnya kalau kamu jangan makan dan minum sampai kamu dengar adzan Hilal. Ini makna perintah. Tapi di sini ada lil ibahah. Silahkan, masih boleh untuk makan dan minum. Bukan waktu itu waktu makan dan minum, bukan. Tapi apa? Waktu boleh untuk makan dan minum. Jangan engkau hentikan kalau engkau masih dalam keadaan makan. Tapi kalau misalkan memang sudah selesai makan, sebelum adanya Bilal, ya jangan makan lagi. Wah, ini hadisnya kulu wasrobu. Ini maksudnya adalah pembolehan, bukan perintah. Itulah. Wal i'lam bil imtida di waktis suhur ila hadzal waqti, dan apa iklam ya, penyampaian informasi ya, terbentangnya memanjangnya waktu sahur sampai waktu ini, adzan yang kedua maksudnya. Wa sayati insyaallahu taala, dan akan datang yang penjelasannya yang terakhir. As-sabi'ah fihi jawazul amal bi khabaril wahid in kana thiqah ma'rufa. Di situ, di hadis ini juga ada hukum. Apa hukumnya? Boleh beramal dengan khobar wahid. Apa maksudnya khobar wahid itu? Ya. Khobar wahid itu satu orang membawa kabar. Nah, boleh kamu amalkan dengan khobarnya satu orang ini, ya, walaupun yang lain tidak, jika dia orang yang thiqah, terpercaya, ma'rufan, dan diketahui. Orangnya memang betul-betul terpercaya. Contoh misalkan ada orang datang, dia mengatakan di depan tadi ada tabrakan. Ada 10 orang datang, tapi yang mengabarkan cuma satu. Kita percaya apa enggak? Boleh, jika memang dia itu orangnya jujur. Oh iya, ada tabrakan. Macet, ya sudah kita lewat jalan lain. Boleh. Jangan kemudian kita pakai yang demikian pada perkara-perkara yang ya sifatnya gampang. Ada misalkan, taulah sekarang di grup WA saja sudah. Banyak yang rumahnya mungkin dekat-dekat jalan raya. Di grup WA itu cuma satu yang mengatakan jalan depan macet. Ah, ini suatu orang yang ngomong, saya enggak percaya, saya mau lewat depan aja. Apakah seperti itu di kita? Enggak. Kita percaya walaupun satu orang, yang lainnya enggak ngomong apa-apa. Apalagi kalau yang lain, oh iya tadi saya lewat macet, oh iya betul macet, ini saya lagi kejebak macet. Enggak perlu sampai orang banyak mengabarkan. Jika satu orang tadi kita percaya dan dia itu thiqah, kita oh iya, sekolah khair, seolah anak akan lewat belakang. Misalnya. Demikian juga dalam hal agama. Jika dia itu thiqah, kecuali kalau biasa di grup itu banyak sekali candaan-candaan, banyak sekali kebohongan-kebohongan, dan kita enggak tahu siapa yang bohong, siapa yang enggak. Atau di grup itu sering ada kabar-kabar hoax misalkan. Depan macet ternyata, wah enggak. Ya. Depan lancar ternyata ke situ, wah macet. Artinya di grup itu banyak sekali apa hal-hal yang tidak terpuji dari sisi kabar-kabar. Maka yang demikian perlu cross-check dulu. Benar enggak? Ada yang lewat enggak tadi? Demikian enggak tadi? Nah, seperti itu. Ya. Nah, dalam agama pun demikian. Jika dia thiqah, ya apalagi sahabat, ya, maka diterima. Tabi'in. Nah, kecuali kalau kabar satu ini apa? Menyelisihi orang yang thiqah yang semisalnya dan jumlahnya lebih banyak. Ya. Contoh misalkan satu orang Thiqah melawan 9 orang Thiqah. Satu orang Thiqah mengatakan ini hadis ya hasan. Yang 9 mengatakan ini hadis dhaif. 9 orang Thiqah ini. Kita katakan ya ini syadz. Ucapan orang Thiqah satu ini syadz. Karena khabar Thiqah juga nanti ada di situ syadz, ada di situ apa? Ya, khabar Thiqah yang diterima. Itu pembahasannya lebih detail lagi di ilmu mustalah. Ala kulli hal, khabar wahid jika memang orangnya Thiqah maka boleh dipakai untuk beramal. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti insyaallah. Subhanakallah.